إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir, masih dalam tafsir surah Al-Hadid ayat yang keempat sampai yang keenam. Kemarin telah disampaikan hadis inna afdhalal imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Sesungguhnya semulia-mulianya iman adalah engkau yakini bahwasanya Allah senantiasa bersamamu dimanapun engkau berada. Senantiasa melihatmu, mendengarmu, mengawasimu, mengetahuimu. Sehingga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal suatu ketika yanshudu hadainil baitaini, suatu ketika beliau menasyidkan dua bait syair. Yang dimaksud nasyid adalah yunshidu syair, maksudnya melantunkan syair. Ya, tidak seperti zaman sekarang, nasyid itu lebih mirip kepada lagu ya. Tetapi yang dimaksud kalau di dalam kitab yang syudu asy'ara yaitu maksudnya menasyidkan syair, yaitu menyampaikan syair, melantunkan syair. Beliau katakan dalam syairnya idza ma khalawta adh-dhahra yawman fala taqul خلوت ولكن كل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب. Apabila engkau telah melewati sebuah masa, sebuah hari, maka jangan kau katakan aku telah melewatinya, tapi katakanlah علي رقيب, masa kematianku sudah dekat. Kalau bertambah umur, jangan katakan umurku bertambah. Katakanlah umurku atau kematianku sudah dekat. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, jangan kau kira Allah itu lalai walaupun sejenak. Wala annama takhfi 'alaihi yaghibu, dan jangan engkau sangka, jangan engkau mengira bahwasanya Allah itu tersembunyi atasnya sesuatu. bahkan tidak ada yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah diterangkan bahwasanya hendaknya kita meyakini senantiasa Allah itu melihat kita. Hendaknya kita malu kepada Allah. Istahyillaha kama istahyi rajulan min salihi ashiratik la yufariq. Malulah kepada Allah layaknya engkau malu jika diiringi oleh keluargamu yang saleh, yang baik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam ayat yang kelima dalam surah Al-Hadid, lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Hanya bagi Allah lah seluruh kerajaan langit-langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu. Ay huwal maliku lid dunya wal akhirati. Dialah Allah sang maharaja yang menguasai dunia dan akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Lail, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya hanya milik kamilah akhirat dan juga dunia. Wa huwal mahmudu ala dhalika. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terpuji atas seluruh perbuatannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 70. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, dan hanya milik Allah lah, hanya berhak bagi Allah lah segala pujian di dunia dan di akhirat. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah Saba ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji hanya bagi Allah yang miliknya lah apa-apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, dan hanya bagi Allah lah segala pujian di akhirat, dan dialah Allah yang maha bijaksana dan lagi maha mengkhabarkan. Fajami'u ma fis samawati wal ardi milkun lahu. Maka seluruh apa yang ada di langit-langit dan bumi adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah. Wa ahluhuma 'abidun ariqa'u adhillau baina yadayh. Dan penduduk langit-langit dan bumi seluruhnya adalah budak-budaknya Allah. Sahayanya Allah. Rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abdah. Tidaklah ada yang di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan seorang hamba. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, sungguh aku telah menghitung-hitung mereka dan telah memastikan perhitungannya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan seluruh makhluk-makhluk tersebut akan datang menemui Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa ilallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu. Ay ilaihil marja' yaumal qiyamah, ilaihil marji'u yaumal qiyamati fayahkumu fi khalqihi bima yasha'u wa huwal 'adilul ladzi la yajuru wa la yadhlumu mithqala dzarratin. Hanya kepada Allah lah semuanya dikembalikan pada hari kiamat, kemudian Allah akan menghukumi pada seluruh makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki. Dan dialah Allah yang maha adil, yang tidak mungkin berbuat jahat, yang tidak mungkin berbuat zalim walaupun sebiji zarrah. bal iyakun amila ahadum hasanatan wahidatan yudha'ifuha ila asyarata amsalihah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapati seorang di antara hambanya melakukan satu kebaikan saja, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan akan diberikan di sisi Allah pahala yang sangat besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a. Dan kami letakkan neraca timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi ketika itu. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha, walaupun kebaikannya tersebut sebiji darah yang sudah terpecah lagi, kami pasti akan datangkan kebaikan tadi. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan menghitung amal perbuatan manusia. Ya, khususnya pada bulan ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang mulia. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada arba'atun hurum. 4 bulan di antaranya adalah bulan yang mulia. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar, dan kemudian bulan Rajab. Ya, bulan Rajab bulan yang mulia, bulan haram, kebaikan dilipat gandakan, ya. Dosa-dosa terampuni dan seterusnya. Tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua bentuk amalan kekhususan yang menyebutkan di bulan Rajab itu semuanya dhaif. Ya. Jadi keutamaan Rajab itu keutamaan masuk dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, Asyhurul Haram. Tetapi amalan-amalan khusus yang membedakan pada bulan-bulan yang lainnya itu semuanya dhaif. Baik puasa bulan Rajab, qiyamul lail bulan Rajab, itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu demikian. Bahkan beliau buat satu kitab khusus tebal segini, ya, yang berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Ya, mengungkap keanehan mengenai hadis-hadis palsu tentang bulan Rajab. Itu semuanya keutamaan sholat, puasa, sedekah yang terkhusus di Rajab, itu semuanya hadisnya palsu. Bukan hanya dhaif, palsu. Ya, sehingga ada yang mengatakan di tengah bulan mulia untuk ibadah, tetapi sebagian orang justru beribadahnya dengan cara-cara yang bid'ah. Maka mereka terhalangi dari kemuliaan bulan Rajab ini. Lalu bagaimana cara beribadah di bulan mulia ini? Beribadahlah dengan ibadah-ibadah yang ada, hanya saja lebih ditingkatkan. Yang sebelumnya puasanya mungkin sebulan 3 kali jadi Senin Kemis. Yang sebelumnya kadang cuma 1 rakaat qiyamul lailnya, ya tambah jadi 3 atau 5 atau tambah lagi. Yang tadinya jarang sedekah, ya sedekah perbanyak. Tetapi kalau ada yang mengatakan siapa yang sedekah di bulan Rajab pahalanya 70 tahun, ya enggak ada. Hadisnya palsu semuanya. Ya. Jadi tersisa bulan Rajab adalah bulan haram, bulan mulia, enggak boleh perang, enggak boleh berselisih. Ya. Enggak boleh melanggar-langgar aturan Allah khusus pada bulan-bulan haram ini. Kita hidupkan dengan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan, ya, pada bulan-bulan yang lainnya, hanya saja lebih ditingkatkan, lebih digalakkan lagi. Itu cara menghidupkan kemuliaan bulan Rajab. Atau kalau orang Jawa ngomongnya Rejeb. Ya. Ya, benar ya, Rejeb. Bulan yang mulia, muliakan dengan ibadah. Jangan meramaikannya dengan bid'ah, dengan hadis-hadis palsu, jangan. Tapi ramaikanlah dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, ini penting bagi kita. Ya, kadang kita dituduhnya tidak memuliakan bulan haram, justru kita memuliakan karena memuliakannya dengan amalan-amalan yang sudah disyariatkan. dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Ai huwal mutasarrifu fil khalqi. Dialah Allah yang mengatur pada seluruh makhluk-Nya. Yuqallibul laila wan nahara. Allah membolak-balikkan malam dan siang. Wa yuqaddiruhuma, dan Allah beri kadar waktu pada malam dan siang. Bi hikmatihi kama yasha, dengan kebijaksanaan-Nya sebagaimana yang Allah kehendaki. Fataratan yatulul lailu wa yaqsurun naharu wa taratan bil aksi. Terkadang malam lebih panjang, siangnya pendek. Terkadang siangnya panjang, malamnya pendek. Wa taratan yatrukuhuma mu'tadilatain. Terkadang Allah biarkan malam siang itu imbang. Wa taratan yakunul faslu syita'an, thumma rabi'an, thumma qaydan, thumma kharifan. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan musim itu musim dingin, musim semi, musim apa lagi? Habis semi apa? Apa? Musim hujan. Hah? Baru musim, musim panas, musim gugur. Ya. Allah jadikan musim demikian. Terkadang musim cuma ada dua. Syita wa shaif. Ya. Dingin dan panas. Terkadang demikian. Terkadang jadikan empat musim, terkadang jadikan dua musim, semuanya dengan kehendak Allah. Wa kullu dzalika bihikmatihi wa taqdirihi lima yuriduhu bi khalqihi. Semuanya diatur oleh Allah dengan bijaksananya, dengan pengaturannya, dengan apa yang sesuai dengan kehendaknya mengatur seluruh makhluk-Nya. Wa huwa alimun bi dzatis sudur, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui seluruh apa yang ada di dalam hati. Ay ya'lamu sarira wa in daqqat wa khafiyat. Allah mengetahui rahasia-rahasia walaupun begitu tersembunyi, walaupun begitu senyap rahasia tadi. Hati itu ada dua, ada kata hati dan ada amalan hati. Kalau kata hati atau dikatakan qaulul qalbi, ya, kata para ulama akidah, qaulul qalbi ada amalul qalbi. Ada perkataan hati dan ada amalan hati. Qaulul qalbi itu adalah aqaid wal ma'rifah, keyakinan dan pengetahuan. Itu diistilahkan dengan qaulul qalbi. Adapun seperti ikhlas, riya, ya, atau azam, bertekad, bersungguh-sungguh, itu namanya amalul qalbi, perbuatan hati. Ya. Jadi dibedakan di sini antara qaulul qalbi wa amalul qalbi. Ya. Qaulul qalbi itu mencakup akidah dan pengetahuan, ilmu. Kalau amalul qalbi mencakup, ya, seperti yang terus berubah, yaitu niat berupa keikhlasan atau riya atau tekad atau kesedihan atau angan-angan ataupun tekad dan seterusnya, itu masuk dalam definisi amalul qalbi. Dan masing-masing punya pahala di situ. Masing-masing punya pahala. Masing-masing masuk fi musammal iman, dalam keimanan. Ya. Seorang yang mengikuti kata hatinya yang sesuai dengan kebenaran, maksudnya mengikuti keyakinan yang sesuai dengan al-haq, dia dapat pahala dari akidahnya, itu qaulul qalbi. Dia dapat pahala dari ilmunya, itu qaulul qalbi. Demikian pula seorang bisa dapat pahala atau dosa dari amalan hatinya, seperti niat ikhlas atau niat riya, sum'ah, atau tekad kebaikan atau tekad berbuat buruk, atau hasad atau cinta, ya, atau yang lainnya, itu amalan-amalan hati. Maka pastikan baik ucapan hati atau kata hati ataupun amalan hati, semuanya itu berada di atas kebaikan, karena itu akan ternilai ya menjadi sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menjadi sebuah pahala. Seorang berakidah dengan akidah yang benar berpahala. Dia mengilmui, maka dia pahala. Dia ikhlas, beramal hati ikhlas, pahala. Tapi kalau dia riya, dosa. Ya. Kalau dia mengangan-angankan kebaikan, ya, dia berpahala. Kalau dia menghimahkan kejelekan, dapat dosa. Kecuali kalau masih tarik ulur, ya, maka belum dapat dosa. Tapi kalau sudah dijadikan sebuah cita-cita, keburukan tersebut akan menjadi sebuah dosa. Ya. Demikian ya, ikhwana fillah a'azzakumullah, yang perlu dipahami bahwasanya hati pun punya perkataan, hati pun punya perbuatan, dan semuanya itu ada hisabnya. Dan Allah tahu seluruh isi hati kita. Ikhwana fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh. Aminu billahi wa rasulihi وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah dari apa yang Allah jadikan kalian bersilih berganti menguasainya. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian yang menginfakkan hartanya, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa kalian itu tidak beriman kepada Allah war rasul yad'ukum, dalam keadaan rasul itu senantiasa menyeru kalian, li tu'minu bi rabbikum, untuk beriman kepada Rabb kalian, wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, padahal sudah diambil sumpah-sumpah kalian jika kalian beriman. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah yang telah menurunkan atas hamba-Nya ayat-ayat yang jelas. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar ya lembut dan sayang kepada kalian. Sangat baik dan sayang terhadap kalian. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah? Walillahi mirasus samawati wal ard. Padahal Allah lah yang mewariskan langit-langit dan bumi kepada kalian. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Tidak sama orang yang dia menginfakkan hartanya sebelum Fathul Makkah dan ikut berperang dengan orang yang baru setelah itu melakukannya. Tentunya berbeda orang yang bersegera berbuat baik dengan orang yang menunda-nunda berbuat baik. Ulaika a'zamu darajatan minallah minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang berinfak dan berperang setelah Fathul Makkah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, walaupun semuanya Allah janjikan kebaikan surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah lah yang maha mengkhabarkan seluruh apa yang kalian lakukan. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan dan dia pun akan mendapatkan pahala yang mulia. Demikian al-hadid 7 sampai ayat yang ke-11. Berkata Imam Nukasi rahimahullahu ta'ala, amara tabaraka wa ta'ala bil imani bihi wa bi rasulihi ala wajhil akhmali. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sempurna. Wa dawami wa sabati, Ala dzalika wal istimrari, yaitu supaya terus-menerus kokoh dan tiada hentinya untuk memperjuangkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wa hasa 'alal infaqi mimma ja'alakum mustakhlifina fi, dan Allah dorong untuk semuanya kita berinfak di jalan Allah dengan apa yang Allah jadikan bagi kalian silih berganti, yaitu dunia ini. Dunia ini kan silih berganti, ya. Dunia itu tidak ada yang abadi, ya. Baru kita terima, kita kemudian serahkan kepada yang lainnya. Itulah dunia. Jadi perkara yang paling kita cinta, perkara yang paling kumpul-kumpulkan, perkara yang paling kita rindu, tetapi perkara tersebut paling mengkhianati kita. Enggak ada yang bisa bertahan uang itu di tangan kita. Antum simpan uang di dompet, lihat sesuatu yang antum suka, hilang uang itu untuk membelinya. Ya, tidak ada yang abadi. Ya, silih berganti akan dimiliki. Ya, dulu motor yang kita pakai milik kita. Kemudian setelah itu bisa jadi milik orang lain suatu ketika. Itulah dunia. Silih berganti. Allah katakan dunia ini mimma ja'alakum mustakhlifina fih, yang silih berganti dikuasai orang. Ya. Ai mimma huwa ma'akum 'ala sabilil 'ariyah, yaitu apa-apa yang bersama kalian itu sebenarnya adalah titipan, pinjaman dari Allah. Araya. Araya itu sebenarnya istilah untuk pinjaman tanah atau tanah yang disewa-sewakan begitu. Jadi hakikatnya apa yang kita punya, punya tanah, punya mobil, punya kendaraan, punya harta, itu adalah titipan dan sewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya titipan. Enggak ada yang abadi. Ya. Semuanya adalah silih berganti dimiliki, dan semuanya adalah titipan, araya, titipan-titipan, sewaan-sewaan. Ya. Karena hakikat yang dimiliki oleh Bani Adam cuma tiga. Ma'akala fa'asna, apa yang dia makan sudah habis. Ma'albasa, ya, apa yang dia pakai, fa'afna kemudian, fa'abla kemudian usang. Kemudian mata sedekah, apa yang dia sedekahkan, itulah yang abadi. Jadi hakikatnya kita yang punya kita di dunia ada cuma tiga. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Yang kita makan habis, yang kita pakai itu usang, second, bekas, menjadi barang rongsokan. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Itu yang abadi. Sedekah itulah yang abadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk berinfak, untuk bersedekah, karena itu hakikatnya untuk kita, tabungan kita, kebaikannya kembali kepada kita, dan Allah akan lipat gandakan tabungan tersebut, bukan riba. Allah lipat gandakan tabungan tersebut, tabungan pahala tersebut dengan lipat ganda yang berlipat-lipat. Fa innahu qad kana fi aydi min qablikum thumma sara ilaikum, karena harta yang sekarang kita pegang ini dulunya milik orang lain, dulunya dipegang orang lain, dulunya dipakai orang lain, bekasnya orang lain. Tanah yang kita bangun dulunya sudah ada yang bangun di situ. Tanah yang kita tanami dulunya sudah ada yang pernah nanami di situ. Kemudian menjadi milik kalian atau dititipkan kepada kalian. Fa arsyadallahu ta'ala ila isti'mali ma takhlaftum fihi minal mali fi ta'atihi. Kemudian Allah bimbing untuk menggunakan harta titipan tadi supaya menghasilkan untung. Dia gunakan dalam ketaatan. Ibaratnya kalau kita dikasih pinjaman modal 100 ribu atau 1 juta lah untuk usaha. Apakah 1 juta itu akan kita habiskan untuk beli makanan? Setelah itu kita bingung bayarnya bagaimana? Apakah kita akan gunakan 1 juta itu untuk beli pakaian? Setelah itu mau dijual kembali juga harganya jatuh, enggak ada yang mau beli. atau mau dibagaimanakan? Coba kalau orang pinjam, meminjamkan kepada kita, kita akan olah. Kita akan gunakan modal itu semaksimal mungkin supaya untung. Sehingga kita bisa mengembalikan pinjaman modal tersebut. Dan kita dapat untung, mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Kan begitu. Nah, sedangkan dunia ini adalah pinjaman dari Allah. Kita dipinjami. Kalau dipinjami jangan dihabiskan. Kalau dipinjami jangan foya-foya. Kalau dipinjami maka kita gunakan supaya kita bisa kembalikan. Ya, karena pasti akan dikembalikan, akan silih berganti kepada orang lain. Dan yang lebih penting daripada itu, supaya menguntungkan. Jangan malah bangkrut. Jangan malah bangkrut. Dan modal dasar itu adalah umur kita. Modal dasar kita adalah umur kita, kemudian harta kita. Umur itu modal dasar. Maka jangan sia-siakan umur kita. Ya. Kata orang ekonomi, money apa namanya? Time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Maka kita katakan waktu adalah modal akhirat kita. Ya. Tanpa di dunia, ya kita enggak ke akhirat. Ya. Kalau kita sia-siakan modal kita, hancur di akhirat, enggak punya apa-apa. Tapi kalau kita maksimalkan modal kita ini, kita akan punya bekal yang banyak, tabungan investasi yang banyak di akhirat. Maka gunakanlah waktu ini. Makanya tadi kata Imam Ahmad dalam syairnya apa? Idza ma khallauta ad-dahra yawman fala taqul khallautu walakin kul 'alayya raqibu. Kalau engkau sudah melewati sekian banyak waktu dan masa, jangan kau katakan aku sudah lewati. Bertambah umurku, jangan. Tapi katakanlah alayya raqibu, masa tenggangku sudah hampir habis. Umurku sudah sedikit lagi. Itu katakan demikian. Ya. Kita semakin berumur, ya. Itu berarti jatah hidup kita itu sebentar lagi. Ya, jatahnya sebentar lagi. Kita sudah 38 tahun. Berarti sudah 38 waktu yang kita habiskan. 38 tahun sudah kita habiskan. Ya. Kalau kita muhasabah ke masa lalu, ya, kita baliknya misal umur 15 tahun. 38 dipotong 15. Tinggal 23 tahun. Tidurnya per hari 6-8 jam. Taruhlah 8 jam tidurnya. Udah dikurang, berarti apa? Dikurangi sepertiga. 23 sepertiganya berapa? Ya taruhlah 8 ya. 8 tahunan. 7 koma lah. 7 koma taruhlah. Berarti sisa 15 tahun. Nah 15 tahun kerjanya 8 jam. Jadi 60%-nya dikurangi oleh kerja. Jadi berapa? Tinggal sekitar 7 tahun. Nah 7 tahunnya nonton bolanya berapa jam tuh? Ya, ya kalau kita muhasabah, ya Allah sholatnya cuma berapa waktu tok. Dari 38 tahun ibadahnya cuma berapa waktu tok. Ini kalau kita muhasabah. Ya. Tapi muhasabah itu jangan bikin putus asa. Seharusnya muhasabah tersebut semakin kita menggunakan kesempatan yang telah ada ini, yang masih tersisa ini, modal yang masih ada ini, gunakan kesempatan itu. Dan jalan pintas adalah infak sedekah. Itu jalan pintasnya. Karena insya Allah kita punya harta semuanya. Kita semuanya punya harta, sedikit banyak pasti punya. Tapi kalau ilmu, enggak semuanya kita punya ilmu. Tenaga, kesempatan, banyak lalainya kita. Tapi kalau harta, insya Allah antum bawa dompet, dompetnya gambarnya, ya, digitnya sudah luar biasa. Maka kalau disisihkan, nggak usah jauh, untuk masjid ini aja, untuk masjid ini aja, ya. Menyisihkan antum di dompetnya 1 juta, ya sisihkan 50 ribu lah. Ya, misalkan, coba kalau kita sisihkan itu per hari, lama-lama subhanallah rupanya banyak, tapi ikhlas. Kalau langsung banyak biasanya kitanya senangnya pamer. Saya pernah nyumbang Masjid An-Nur 100 juta misalkan. Kan ngomong-ngomong terus. Atau 100 juta buru-buru ya. Juta misalnya, sejuta. Tapi kalau kita nyumbangnya dikit-dikit, rutin, itu kita enggak terasa. Mau ngungkit-ngungkit juga cuma 10 ribu, mau ngungkit apanya 10 ribu. Tapi karena rutin, tiba-tiba sebulan bisa 1 juta, 2 juta rupanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita ikhlas, itu dilipat gandakan, terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat besar di hadapan kita nanti pada hari kiamat. Ya, makanya kita sarankan sedekah jangan banyak-banyak. Boleh banyak asal ikhlas. Kalau kita belum bisa ikhlas, merasa tidak ikhlas, dikit-dikit saja tapi rutin. Dikit rutin. Ya. Berangkat masjid 10 ribu. Berangkat masjid 10 ribu, berarti sehari berapa? 50 ribu misalkan. Tapi gak kerasa. Beda kalau kita ngasih 1 juta, kayaknya ingatnya seumur hidup. Bahkan anak cucu kita ceritakan, dulu saya ya wahai cucu nyumbang Masjid An-Nur itu 1 juta. Akhirnya cucunya bilang, itu Masjid An-Nur disumbang sama kakek saya. Tanpa kakek saya gak akan itu berdiri, kan begitu. Akhirnya begitu, gak bagus. Maka sumbanglah masjid ini ya dengan akhfiyah. Kemarin disampaikan hadisnya, inna afdhalal 'abdi al-akhfiyah. Orang-orang yang hamba-hamba yang paling mulia adalah al-akhfiyah, orang-orang yang tersembunyi. Enggak kelihatan, enggak terdengar, enggak teranggap, tapi justru perannya itu yang paling dominan, yang paling luar biasa. Jadilah hamba-hamba yang seperti itu, kelihatan biasa-biasa saja, tetapi rupanya sumbangsihnya yang paling besar, ikhlasnya yang paling besar. Ya, dikenal orang itu malah susah, ya. Dikenal orang itu malah bebannya berat. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, kita dorong diri kita pribadi dan antum semuanya untuk masing-masing berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah dengan ikhlas, karena keuntungannya nanti bagi kita. Fa in taf'alu wa illa hasabakum alaihi wa aqabakum litarkikum alwajibati fi. Kalau kalian lakukan dapat pahala, tapi kalau kalian tidak melakukannya, Allah akan menghisabnya, akan menghisab kalian atas harta-harta tersebut. Bahkan akan menghukum kalian ketika sedekahnya sedekah wajib yang tidak dilaksanakan. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, mimma ja'alakum mustakhlifina fi, yaitu berinfak dari apa yang Allah jadikan kalian silih berganti di dalamnya, ay fihi isyaratun ila annahu sayakunu mukhallafan ank. Ini isyarat bahwasanya harta yang kita pegang ini nanti akan ada yang menggantikan dirimu dalam memegangnya. Kemarin kita punya tanah, tiba-tiba tanahnya sudah dimiliki oleh orang lain. Dulu kita punya mobil, tiba-tiba mobilnya sudah dimiliki oleh orang lain. Dulu kita punya uang, paling gampang punya uang. Kita pegang uang 50 ribu, keluar sedikit dari rumah, tiba-tiba udah masuk ke toko ini, ke toko itu, uang tersebut. Dan dari toko tersebut uangnya pun berganti lagi ke pelanggan atau ke toko untuk belanja dan seterusnya. Itulah dunia. Tidak ada yang abadi. Semuanya itu berpindah-pindah dunia ini kepemilikannya. Fala'allah warithuka ayyuti Allah. Ayyuti Allah, ayyuti Allah fihi. Tapi jika kalian berinfak di jalan Allah, semoga yang mewarisi hartamu itu menjadi orang yang taat kepada Allah. Nah ini, kalau kita berinfak, itu barokahnya akan kepada anak kita. Kalau kita infak ikhlas karena Allah, sedekah ikhlas karena Allah, barokah sedekah tersebut akan dirasakan oleh anak kita. Anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Ya, makanya ada sebagian ulama ketika mendapati anaknya itu tidak nurut, maka dia beri sedekah. Mungkin selama ini kurang sedekah, jadi anaknya kurang nurut, ya, kurang saleh. Fayakunu as'ada bima an'amallahu bihi 'alaika mink. Bisa jadi keturunan yang mewarisi hartamu itu akan bahagia, akan sukses, akan baik dengan apa yang Allah berikan kenikmatan itu atasmu. Au yu'sillaha fihi, atau bisa juga kalau kita enggak sedekah, harta tersebut enggak barokah, akhirnya yang mewarisi harta kita itu keturunan-keturunan yang bermaksiat kepada Allah. Fatakunu qad si'at fi mu'awanatihi 'alal ismi wal 'udwan, yang dengan itu berarti Anda telah menolong dia untuk berbuat jelek dan bermusuhan. Warisannya cuma untuk poya-poya, judi, minum khamr. Ya, tidak apa namanya, tidak dilakukan, dikeluarkan dalam kebaikan. Maka secara tidak langsung berarti kita memberi dia, ya, modal untuk berbuat kejelekan. Maka ini penting sekali, ketika kita punya sesuatu, pastikan sesuatu itu halal, dan setelah itu kita sisihkan berapa untuk bersedekah, untuk berinfak. Karena itu barokahnya akan kepada anak kita sendiri. Dan kalau kita tidak pernah berinfak bersedekah, kejelekannya akan kepada anak kita sendiri. Qadarullah, harta itu walaupun warisannya banyak, tetapi terbuang sia-sia oleh anaknya. Bahkan hanya jadi rebutan, ya, berkelahi anak-anak tersebut, berebut warisan, bahkan tega membunuh saudaranya gara-gara warisan. Kan ada seperti itu. Maka muhasabahnya adalah kepada diri kita masing-masing pribadi. Ya, muhasabahnya diri kita. Enggak usah tunjuk, oh itu enggak usah. Diri kita pribadi masing-masing. Itu yang paling bagus. Hasibu anfusaku qabla an tuhasabu. Muhasabahlah, introspeksilah diri-diri kalian masing-masing sebelum dihitung-hitung, dihisab pada hari kiamat. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah sami'tu Qatadah yuhaddithu an Mutarrif ya'ni ibn Abdullah bin Syikhir an abihi, dari Abdullah bin Syikhir qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berhenti di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, ketika beliau mengatakan alhaakumut takatsur, sungguh kalian banyak terlalaikan oleh menumpuk-numpuk harta, memperbanyak harta. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu senangnya mengatakan mali mali mali, ini hartaku, itu hartaku, itu hartaku, yang sana hartaku, yang ini hartaku. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita, padahal harta yang kamu miliki adalah yang cuma yang kamu makan kemudian habis. Aw labista fa ablaita, apa yang kamu pakai kemudian usang. Aw tasaddaqta fa amdaita, atau yang kau sedekahkan itulah yang akan tersisa abadi di akhirat. Dalam ini hadis riwayat Muslim pula, dari riwayat Syu'bah ditambahkan wa masi wa dzalik fadahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain yang dimakan, selain yang dipakai, selain yang disedekahkan, itu akan ditinggal mati dan jadi rebutan manusia. Akan dikuasai oleh manusia yang lainnya. Harta kita cuma yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Kalau sudah mati, lebihannya akan dibagikan kepada manusia. Maka bersedekahlah, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi laki-laki, laki-laki itu dikatakan rijal ya karena infak. Ya, rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya, bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'd, yang pertama karena memang Allah berikan keutamaan tersebut. Yang kedua adalah wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab nafkah dari harta mereka. Jadi kita jadi rejal itu karena ngasih sama wanita, karena ngasih sama anak, karena kita menanggung kebutuhan anak istri kita. Itulah rejal, itulah laki-laki. Jadi laki-laki ya demikian konsekuensinya. Jangan pengin jadi laki-laki, istrinya yang kerja, dianya uncang-uncang sambil ngopi di rumah tok. Bukan begitu. Laki-laki adalah yang menanggung kebutuhan anak istrinya, yang bertanggung jawab atas anak istrinya. Demikian, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. وقوله تعالى dan firman Allah تعالى والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tarhibun fil imani wal infaqi fil ta'ati. Kata Imam Nukesir, ayat ini mendorong kita untuk memperkuat keimanan dan memperbanyak infak yang ikhlas dalam jalan ketaatan. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Kenapa kalian itu belum beriman kepada Allah, padahal Rasul senantiasa menyeru kalian untuk beriman kepada Rabb kalian. Ai wa ayu syai'in yamna'ukum minal imani. Apa yang membuat kalian itu terhalang dari iman? Apa yang menghalangi kalian untuk beriman pada Allah? War rasulu baina adhurikum, dalam keadaan Rasul itu di tengah-tengah kalian, kalian lihat, kalian dengar ucapannya, kalian berinteraksi dengannya, yad'ukum ila dzalik, senantiasa menyeru di setiap saat untuk beriman. Wa yubayyinu lakumul hujaja wal barahina, dan senantiasa menjelaskan hujjah-hujjah, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti, ala sihhati ma ja'akum bih, atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ini. Wa qad ruwina fil hadis min turukin fi awal syarh kitab al-iman min sahih al-Bukhari, dan telah diriwayatkan dalam sebuah hadis dari berbagai macam jalan di awal kitab Sahih Bukhari, kitab iman dari Sahih Bukhari. Al-Imam Nukasir itu punya syarah Sahih Bukhari, tetapi kitabnya sampai sekarang ini mafkud, hilang, tidak ditemukan manuskripnya, sehingga kitabnya tidak tercetak sampai sekarang ini. Ya. Jadi beliau punya banyak kitab sebenarnya, di antaranya syarah Sahih Bukhari, tetapi mafkud, ya, manuskripnya hilang. Karena ketika banyak kejadian penyerangan Tatar, ya, Mongol ke negeri Syam di Damaskus, itu memusnahkan, salah satu misi mereka itu memusnahkan literasi kaum muslimin. Ya, sampai-sampai dibakar dan dibuang kitab-kitab kaum muslimin dan kitabnya para ulama, sampai membuat sungai-sungai itu berwarna, ya, keruh karena tinta-tinta yang luntur dari kitab-kitab yang dimasukkan ke dalam sungai-sungai tersebut, dibakar dan seterusnya, sehingga banyak sekali peninggalan-peninggalan ulama Islam yang hilang semenjak itu, semenjak ekspansi atau penjajahan Mongol ke negeri Syam, di negeri Damaskus. Itu terjadi pada zaman itu, zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau termasuk muridnya Syekhul Islam, dan ikut berperang, ikut berjihad, ya, bukan hanya ulama yang cuma nulis, duduk, ngajar, bukan, tetapi ngangkat senjata, ya, melawan musuh-musuh Islam, walaupun orang-orang Mongol saat itu mengaku sebagai muslim, ya, ngakunya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, intinya adalah, ya, bagaimana subhanallah luar biasanya para ulama dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Indonesia pun, ya, tidak akan ada negeri ini, tidak akan Indonesia merdeka tanpa perjuangan para pendahulu kita, para ulama, para penuntut ilmu, para kaum muslimin yang mereka, ya, mengusir orang-orang kafir Belanda, sekutu Inggris dan semacamnya itu dengan pekikan takbir, dengan Allahu Akbar. disemangati dengan takbir Allahu Akbar. Sampai ada yang mengatakan, seorang sejarawan, ketika 10 November Bung Tomo itu apa namanya berpidato karena diserang oleh sekutu, yang membuat pidato itu menjadi pidato yang sangat menyemangati area-area Surabaya saat itu, itu bukan hanya sekedar isinya, isinya bagus, tetapi yang membuat mengguncang dan membuat hati ini semangat adalah pekikan takbirnya. Itu yang membuat hati membara, semangat jihad menggelora melawan orang-orang Inggris, pasukan sekutu Inggris yang penguasa dunia saat itu, bersenjata lengkap, panser, tank, ya senjata mesin, termasuk pesawat-pesawat tempur. Tetapi kaum muslimin subhanallah bisa melawan mereka. Itu apa? Dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Ya. Justru kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan dengan cara seperti itu, memang. Kalahnya kaum muslimin itu kalau sudah rebutan jabatan itu kalah. Ya. Itu kalah. Di antara mereka rebutan sendiri. Tapi kalau di seperti itu kan justru kaum muslimin itu kuat, bersatu. Ya. Dan terbukti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat itu negeri Islam mulai bersatu dari Syam sampai Mesir, ya. Itu sampai Yaman, akhirnya bersatu melawan orang-orang Mongol, dan Mongol sampai di situ saja. Akhirnya mereka terpukul kalah. Walaupun Irak sudah hancur. Ya, Irak sudah hancur lebur. Ya, diinjak-injak oleh Mongol saat itu. Demikian ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kitab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma li ashabihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah hari kepada para sahabatnya. Ayul mu'minina a'jabu ilaikum imana. Mukmin mana yang paling mengagumkan di sisi kalian keimanannya? Qalu. Para sahabat mengatakan, malaikat yang imannya paling mengagumkan. Rasulullah menjawab, "Ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim." Bagaimana mungkin mereka tidak beriman, wong mereka di sisi Rob, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rob mereka. Mereka mendengarkan langsung kalamullah. Mereka melihat besarnya kekuasaan Allah. Mereka melihat bagaimana arsy-Nya Allah begitu besar, kekuasaan Allah yang maha besar. Bagaimana mereka tidak beriman? Pasti berimannya. Qalu fal anbiya, para nabi wahai Rasul. Qala wa ma lahum la yu'minun alwahyu yanzilu alaihim. Bagaimana mereka tidak beriman, para nabi? Wahyu itu turun kepada mereka. Enggak mungkin mereka tidak beriman. Ditanya lagi, mukmin yang bagaimana yang iman yang paling menakjubkan? Para sahabat mengatakan, nahnu, kalau begitu kami wahai Rasul. Para sahabat, malakum la tu'minuna wa ana baina adhurikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Wong saya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di tengah-tengah kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Walakin a'jabal mu'minina imana." Akan tetapi orang beriman yang paling mengagumkan keimanannya, qaumun yaji'una ba'dakum, adalah orang-orang yang datang setelah kalian nanti. Tidak melihatku. Ya, yajiduna suhufa, mereka hanya mendapati hadis-hadisku di dalam lembaran-lembaran kitab. Yu'minuna bima fiha, tetapi mereka mengimaninya. Tidak melihat Nabi Muhammad tapi beriman dengan Al-Qur'an. Tidak melihat, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad tetapi menghafal hadis, mengamalkannya. Maka mereka adalah orang-orang yang paling menakjubkan keimanannya. Ya, orang yang paling menakjubkan. Maka karena qarfan min hadhihi riwayat fi awwal surah Al-Baqarah, telah kita sebutkan potongan daripada hadis ini di awal surat Al-Baqarah ketika menafsirkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yakni hudal lil muttaqin, Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa itu disifati alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mengimani perkara yang tidak dia lihat. Kita percaya, kita beriman kepada Allah, kita belum melihat Allah, tapi kita beriman dan yakin. Beriman dengan malaikat kita tidak melihat juga, tapi kita yakin beriman. Kita beriman dengan para rasul, para nabi, kita tidak melihat mereka, tapi kita beriman, percaya, yakin kepada mereka dan terhadap syariat-syariat mereka. Kita tidak bertemu dengan para sahabat, tapi kita berusaha meniti jalan mereka. Maka itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka beriman walaupun mereka tidak melihatnya, tidak mendengarnya, tidak mempersaksikannya secara langsung, tapi mereka yajiduna suhufa. Mereka mendapati dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an, mereka dapati dalam lembaran-lembaran kitab, hadis-hadis Rasul. Mereka baca, mereka pelajari, mereka amalkan. Inilah orang-orang yang beriman yang paling mengagumkan keimanannya. Dan semoga kita semuanya masuk dalam kategori ini. Amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qad akhadha mitsaqakum. Dan sungguh Allah telah mengambil sumpah-sumpah kalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat ke-7. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih id kuntum sami'na wa ata'na. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian dan janji yang Allah berikan kepada kalian yang sudah diikat dengan kuatnya ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, yakni bidzalika bai'atul rasul, ketika para sahabat berbaiat kepada Rasul, yang menyatakan mendengar dan taat kepada Rasul. Ya. Wa za'ama Ibnu Jarir, kemudian menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dimaksud pada ayat ini, wa qad akhadha mitsaqakum, adal murad bidzalik, yang dimaksudkan di sini adalah al-mitsaqul ladzi akhadha 'alaihim fi sulbi Adam wa huwa madhhab Mujahid. Wallahu a'lam. Yakni sumpah yang Allah ambil atas manusia ketika masih di tulang sulbinya Nabi Adam. Ini juga pendapatnya Mujahid. Wallahu a'lam. Yaitu di dalam hadis ya. Dalam hadis dengan sanad yang sahih mengisahkan ketika Nabi Adam diciptakan, Allah usap punggungnya Nabi Adam. Setelah diusap punggungnya Nabi Adam, berguguranlah atau berjatuhanlah calon-calon keturunannya. Saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil saksi, mengambil janji kita semuanya. Jadi saat itu kita waktu masih calon manusia yang masih di punggung Nabi Adam, di tulang sulbinya Nabi Adam, diusap dan keluar dan semuanya ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian? Maka kita semua itu, kita semuanya manusia saat itu mengatakan, bala, tentu saja engkau adalah Tuhan kami. Nah itu adalah sumpah. Ya. Maka sumpah ini akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita gak ingat. Sudah diingatkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Kita gak tahu, sudah diberitahu dalam Al-Quran dan hadis. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak ingat. Karena sudah diberitahu dalam Al-Quran dan hadis. Bahwasanya dalam hadis kita pernah diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan jauh sebelum kita terciptakan. Masing-masing menjawab, "Bala, tentu saja engkau adalah Tuhan kami." Artinya kita berjanji kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah di sini Subhanahu wa taala mengingatkan sumpah ini. Bagaimana kalian tidak beriman padahal kalian sudah bersumpah? Dari semenjak dulu zamannya Nabi Adam, kalian masih menjadi calon-calon manusia, itu sudah bersumpah bahwasanya akan beribadah kepada Allah. Maka Allah ambil, Allah tagih ya sumpah-sumpah kita. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Demikian ya, subhanallah, itulah faedah kita mempelajari tafsir ayat. Satu ayat demi satu ayat itu sangat indah sekali. Jangan lihat berapa jilid lagi, ya. Ini cetakan yang saya punya itu 8 jilid. Ini jilid yang ke-7. Berarti masih ada jilid-jilid yang lainnya. Jangan lihat jilid-jilidnya. Tafsirnya kok berjilid-jilid, bukan hanya itu. Tetapi yang kita lihat adalah kita bahas ayat demi ayat. Sebagaimana Al-Quran itu turun ayat demi ayat. Walaupun mungkin kita selesai kitab ini mungkin 20 tahun, sebagaimana Al-Quran turun 23 tahun. Ya. Yang jelas, satu ayat demi satu ayat, kita pahami tafsirannya. Kalau itu berupa pengetahuan kita yakini, berita kita yakini, perintah kita amalkan, larangan kita jauhi. Hendaknya demikian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya, amin ya rabbal alamin, dan menjauhkan kita semuanya dari azab api neraka, menjauhkan kita semuanya dari azab kubur, menjauhkan kita semuanya dari fitnah mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.